Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد إخواني بالله معاشر الحاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعًا الحمد لله. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya untuk melaksanakan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam yaitu menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi kita telah sampai pada ayat yang ke-23 dan 24. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Dan janganlah engkau sekali-kali menyatakan terhadap satu sesuatu bahwasanya saya akan melakukan hal itu besok. إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ, kecuali diiringi dengan kalimat insyaAllah. وَذْكُرْ رَبَّكَ, dan ingatlah rabbu idza nasita, apabila engkau lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada, dan katakanlah semoga Allah memberikan kepadaku petunjuk untuk ketepatan dalam perkara ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, telah kita baca tafsir ayat yang ke-23 di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manakala ingin melakukan sesuatu jangan memastikan bahwasanya kita akan melakukannya besok tanpa mengiringi dengan kalimat insyaallah. Karena dengan kita mengucapkan kalimat insyaallah ini banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'an, bahwasanya dengan kita mengucapkan kalimat insyaallah maka kita mengiringi kalimat kita ini dengan kalimat tauhid, di mana tidaklah ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Ini mencerminkan kekuatan tauhid yang ada pada seseorang. Begitu pula dengan mengucapkan kalimat insyaallah sebagaimana kata Syekh As-Sa'di, urusan seseorang itu akan dimudahkan dan akan diberkahi. Sebagaimana telah kita baca hadis di pertemuan sebelumnya tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, tatkala beliau tidak mengucapkan insyaallah tatkala mengelilingi istri-istrinya dan beliau menyatakan akan lahir dari istri-istriku para pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semalam itu Nabi Sulaiman mengelilingi semua istrinya. Namun karena tidak ada ucapan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan istri-istri beliau melahirkan seorang anak pun walaupun satu, kecuali hanya satu anak saja yang lahir, itu pun dia dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan cacat. Ikhwani fillah wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala: "Wa lamma kana al-'abdu basharan, la budda an yashwa fa yatruka dzikra al-masyiah." Dan manakala seorang hamba itu adalah manusia biasa, maka pasti dia akan mengalami yang namanya sahu. Sahu itu adalah kealfaan, lupa. Dan manakala seorang hamba itu adalah manusia biasa, kita semuanya adalah manusia biasa, yang pasti akan mengalami sahu, kelupaan, kealfaan, maka terkadang fayatruka dzikral masyiah, terkadang ada seseorang yang lupa menyebut kalimat insyaallah manakala dia mengucapkan keinginannya untuk berbuat satu perkara. Dia lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Maka amarahullahu an yastathniya ba'da dzalika. Maka Allah memerintahkan orang yang lupa tatkala mengucapkan insyaallah untuk dia menyusulkan kalimat tersebut manakala dia ingat. Dia susulkan itu. Supaya apa? Liyahsulal matlub. Agar apa yang dia inginkan tercapai. Wa yandafi al mahdzur, dan agar apa yang dia hindari itu terhindarkan darinya. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah. Jadi setiap orang yang lupa mengucapkan insyaallah, maka dituntut darinya untuk menyusulkan kalimat tersebut. Dan dia biiznillah akan tetap mendapatkan keberkahan dan akan tetap mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk perkara yang akan dia lakukan. Dan selain itu, kalimat insyaallah manakala disusulkan pada seseorang yang bersumpah, contohnya dia mengucapkan, saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi saya akan datangi fulan. Ya. Dia bersumpah, yamin, mengucapkan yamin sumpah. Demi Allah, saya akan mendatangi fulan. Demi Allah, saya tidak akan mengajak bicara fulan. Demi Allah, saya akan memberikan kepada fulan A, B, dan seterusnya. Orang yang seperti ini, wah, manakala dia mengutarakan kalimat keinginannya dengan sumpah, maka dia harus menunaikan isi sumpahnya itu. Apabila dia tidak menunaikan isi sumpahnya, dia sudah bersumpah kalau dia akan menemui fulan di hari Ahad, tapi dia tidak menemuinya, maka orang ini dituntut untuk membayar yang disebut dengan kafaratul yamin, kafarah sumpah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nisa yang ke-89. Kalau ada orang yang melanggar sumpah, dia telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau melakukannya, atau dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menyatakan, فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Orang yang sudah bersumpah ingin melakukan sesuatu namun dia tidak melakukannya, maka dia harus membayar kafarah berupa memberikan makan kepada 10 orang miskin dengan makanan pertengahan yang dia biasa berikan kepada keluarganya, yang tidak terlalu tidak lezat dan juga tidak terlalu lezat, ia biasa saja. Pertengahan yang biasa dia berikan kepada keluarganya, dia harus berikan itu kepada 10 orang miskin. Itu pilihan pertama. Kalau dia tidak mau mengambil pilihan tersebut, maka boleh au kiswatuhum, memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Atau kalau tidak, Au tahrir raqabah, boleh juga dia membebaskan budak. Ini pilihan untuk orang yang melanggar sumpahnya, melanggar janjinya yang disertai dengan sumpah. Dan apabila seorang tidak bisa melakukan tiga pilihan di atas, dia tidak bisa memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak, Allah menyatakan, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Dan siapa yang tidak mendapati, tidak mampu melakukan tiga perkara di atas, maka hendaknya dia berpuasa selama 3 hari. Ini kafaratul yamin. Namanya kafarat sumpah. Dari khalifah rahimahumullah, disebutkan dari para salaf, diantaranya adalah Al-Hasan dan juga sebelumnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya manakala seorang itu bersumpah akan melakukan sesuatu, namun dia mengiringi sumpahnya dengan kalimat insya Allah, kemudian dia tidak jadi menunaikan isi sumpahnya, maka dia tidak perlu membayar kafarah. Ini diantara manfaat mengucapkan kalimat insya Allah. Tidak perlu dibayar kafarah itu kalau sumpahnya dia diiringi dengan kalimat insya Allah. Dan barakallahu fikum, para ulama berselisih pendapat. Bagaimana apabila seorang lupa dalam sumpahnya mengucapkan kalimat insyaallah, kemudian dia susulkan itu kalimat insyaallah pada sumpahnya pada beberapa waktu. Apakah tatkala dia tidak jadi melakukan isi sumpahnya, dia membayar kafarah atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Namun yang saya pandang kuat dari pendapat-pendapat yang ada, bahwasanya selama seorang itu masih di majlisnya, artinya dia belum beranjak dari majlisnya di mana dia mengucapkan sumpah di sana, kemudian dia susulkan kalimat insyaallah, maka tidak mengapa baginya untuk tidak membayar kafarah manakala dia tidak jadi melakukan isi sumpahnya. Namun apabila itu berjarak panjang, ya, dia sudah bersumpah akan melakukan sesuatu, tapi ternyata dia tidak jadi melakukannya, dan dia sudah iringi dengan kalimat insya Allah cuma 1 hari setelah dia bersumpah, maka yang seperti ini dia tetap membayar kafar karena jaraknya adalah panjang. Dia boleh menyusulkan kalimat insya Allah, dan dengannya dia tidak akan mendapatkan kafarah manakala melanggar sumpahnya selama dia berada di majelis sumpah tadi. Selama dia berada di majelis sumpah, artinya tidak ada jarak yang panjang antara sumpahnya dengan kalimat insya Allah yang dia susulkan itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini diantara manfaat kalimat insyaallah dan menyusulkan kalimat insyaallah manakala seseorang lupa. Dan kemudian disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa yukhadhu min umumi qawlihi wadhkur rabbaka idza nasita, dan juga diambil faedah dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Rabbmu manakala engkau lupa. Diambil juga faedah dari ayat ini, al amru bi dzikrillahi 'inda nisyan, perintah untuk berzikir kepada Allah tatkala lupa. Jadi kalimat wadhkur rabbaka idza nasita ini para ulama, para ahli tafsir menyebutkan ada 2 tafsiran. Dan keduanya adalah benar. Yang pertama maksudnya wadhkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Rabbmu manakala engkau lupa, adalah perintah untuk menyusulkan kalimat insyaallah manakala seseorang lupa mengucapkannya tatkala dia mengutarakan saya akan melakukan suatu perbuatan. Ya. Dia harus susulkan kalimat insyaallah agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia mendapatkan keberkahan padanya. Ini 1 makna. Yang disebutkan ahli tafsir, dan itu makna yang benar. Makna yang kedua, di mana ini adalah makna umum, Wadbur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Rabbmu manakala engkau lupa. Dalam ayat ini ada perintah untuk seorang hamba itu manakala mengalami kelupaan dalam semua hal yang ada. Ya. Dia lupa terhadap surah yang dia sudah hafalkan, atau dia lupa memiliki janji dengan si fulan dan seterusnya. Dia lupa semuanya. Apapun yang dia lupa padanya, manakala dia mengalami kelupaan itu, dia diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yuziluhu. Karena berzikir kepada Allah ini akan menghilangkan kelupaan. Akan menghilangkan kelupaan. Wa yudzakkirul 'abda ma saha 'anhu, dan akan mengingatkan seorang hamba terhadap apa yang dia lupa padanya. Jadi di antara obatnya lupa adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yu'maru sahin nasi li dzikrillah an yadhkura rabbahu wa la yakunanna minal ghafilin. Dan begitu pula diperintahkan kepada orang yang lalai dan lupa untuk berzikir kepada Allah. Dia menyebut Allah, wala yakunanna minal ghafilin, dan jangan sampai dia termasuk bahagian daripada orang-orang yang lalai. Nah. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan zikir adalah obatnya lupa. Ini juga disebutkan yang semisal oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Di mana beliau menyebutkan sisi kenapa zikir itu bisa menghilangkan kelupaan pada seseorang. Kenapa zikir itu bisa mengobati lupa pada seseorang? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, an yakuna Allahu qad arsyada man nasiya syai'a fi kalamihi ila dzikrillah. Dalam ayat ini Allah membimbingkan kepada orang yang melupakan sesuatu apapun dalam ucapannya atau dalam perbuatannya untuk dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, li'anna nisyana mansya'uhu syaitan. Karena yang namanya lupa itu munculnya dari syaitan. Karena yang namanya lupa itu munculnya dari syaitan. Makanya nanti di antara ayat yang akan kita baca di dalam surat ini, tatkala Allah menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa bersama muridnya untuk menemui Nabi Khadir alaihi wassalam, ya. Tatkala itu pemuda yang menjadi muridnya Nabiullah Musa merupakan sesuatu dan dia mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, dan tidaklah ada yang membuatku lupa dari mengingat sesuatu yang ada kecuali syaitan. Dan ini Allah hikayatkan ucapannya dalam Al-Qur'an, yang berarti Allah benarkan bahwasanya lupa itu munculnya dari syaitan. Sedangkan kata Ibnu Katsir, wa dzikrullah yatrudu syaitan, dan berzikir kepada Allah itu akan mengusir syaitan. Nah, makanya dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di sana dalam hadis disebutkan syaitan itu tidak akan betah dalam rumah tersebut. Syaitan itu akan lari. Dan rumah-rumah kita agar terhindar dari syaitan, maka diperintahkan untuk dihidupkan itu dengan sholat, dihidupkan dengan tilawatul Quran, dihidupkan dengan zikir dan seterusnya. Berzikir kepada Allah itu akan mengusir syaitan. Fa idza dhahaba syaitan, kalau syaitannya sudah hilang, maka dhahaba nisyan, lupanya juga akan hilang. Karena lupa itu berasal dari syaitan. Yang harus kita usir adalah sebab munculnya lupa ini, yaitu syaitannya. Dan mengusir syaitan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara faedah yang diambil dari ayat tersebut, wadzkur rabbaka idza nasita, hendaknya kita manakala melupakan satu perkara apapun itu bentuknya, hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali mengingatnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata Syekh As-Sa'di, walamma kana al-'abdu muftaqiran ila Allah fi tawfiqihi lil isabah, dan juga manakala hamba itu membutuhkan kepada Allah selalu dalam ketepatannya untuk bersama dengan kebenaran. Wa'ada bil khata', dan seorang hamba senantiasa membutuhkan Allah agar dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Fi aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapannya maupun perbuatannya. Maka amarahu Allahu an yaqul, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada, semoga Allah Rabbku memberikan petunjuk kepadaku terhadap perkara ini dengan kelurusan, dengan sebenar-benarnya lurus. Ini kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan agar Allah Subhanahu wa taala membimbingnya dan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kesalahan. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, benar adanya. Jadi yang namanya doa itu adalah suatu hal yang betul harus kita perhatikan, yang harus betul-betul kita perhatikan, terutama adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus. Ini harus betul-betul kita pedulikan dalam doa-doa kita. Jangan sampai ma'asyiral muslimin, yang menjadi target doa kita itu hanya perkara-perkara duniawi. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya tidak akan berdoa untuk urusan dunia, karena manakala saya diberikan urusan dunia, hisabku itu akan semakin panjang. Itu ucapan sebagian salaf. Sehingga doa yang kebanyakan dipanjatkan oleh para salaf rahimahumullah adalah doa yang berkaitan tentang masalah akhirat. Di antaranya adalah doa agar terbimbing dalam kebenaran, doa agar terjaga dari kesalahan dan kekeliruan. Dan seperti inilah kebanyakan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah tenang. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah puas, dan seterusnya. Kebanyakan doanya Rasul SAW adalah doa untuk kebaikan agama. Begitu pula doa yang masyhur dan riyab, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, dan seterusnya. Ini doa-doanya mereka, para anbiya, doanya para salaf rahimahumullah, berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka dalam kebenaran dan senantiasa melindungi mereka dari kesalahan dan kekeliruan. Dan wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh pada diri kalian, sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Maka ambil tauladan dari mereka, perbanyak diri oleh kita semuanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan urusan agama kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Walabithu fi kahfihim, dan mereka ashabul kahfi tinggal di dalam guanya mereka itu selama 300 tahun. Wazdadu 9, lebih 9 tahun. Jadi 309 tahun lamanya ashabul kahfi mereka tinggal di dalam gua dengan perlindungan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ini menjadi hal yang mustahil di mata manusia di kala itu. Tatkala mereka melihatnya secara nyata, maka mereka pun langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap hari kebangkitan sebagaimana telah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian juga dalam ayat setelahnya, ayat yang ke-26, Allah menyatakan Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard abshir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahad. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah memiliki ilmu ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Absir bihi wa asmi. Betapa maha mendengarnya Allah dan betapa maha melihatnya Allah. Ma lahum min dunihi min wali. Ashabul Kahfi dikala itu tidak memiliki perlindungan selain Allah. Tidak memiliki pelindung selain Allah. Wala yushriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada yang ikut campur dalam hukum Allah seorang pun. Ayat ini khalifillah, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi mereka tinggal di dalam mulut gua dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbingkan tentang bahwasanya yang mengetahui berapa lama mereka tinggal dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah. Karena Allah yang memiliki ilmu ghaib. Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsir ayat yang ke-25. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, lamma nahahullah 'an istifta'i ahli al-kitab fi sya'ni ahli al-kitab. Manakala Allah melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada ahli kitab tentang urusan ceritanya ahlul kahfi. Kenapa Allah melarang nabinya untuk bertanya kepada ahli kitab? Li'adami ilmihim bidzalik. Karena ahli kitab tidak punya ilmu tentang itu. Wa kana Allahu 'alimul ghaibi wasyahada. Allah lah yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang tampak. Al-'alimu bi kulli syai'in, dan Allah lah zat yang mengetahui segala sesuatu. Tatkala Allah lah yang mengetahui segalanya, maka akhbarahu bi muddati lubthihim, Allah mengkhabarkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam mulut gua. Tinggal di dalam gua. Wa anna ilma dzalika indahu wahdah. Dan sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Fa innahu min ghaibis samawati wal ard. Karena tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi tinggal dengan gua, ini termasuk perkara ghaib yang ada di langit dan ada di bumi. Wa ghaibuha mukhtasun bi. Dan perkara ghaib yang ada di langit dan di bumi, ilmunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, dalam ayat ini kita ingin membahas terkait dengan suatu masalah, yaitu terkait dengan ucapannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa ghaibuha mukhtasun bihi. Ilmu ghaib yang ada di langit dan di bumi itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba-hambanya yang tahu. Dan ini benar, ma'asyiral muslimin. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya perkara ghaib itu ada. Dan yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml di ayat yang ke-65 Allah menegaskan, qul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun yang ada di langit dan di bumi mereka mengetahui perkara ghaib. Tidak ada di antara mereka yang tahu perkara ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Yang tahu perkara ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak akan merasa kapan mereka itu akan dibangkitkan. Manusia dan jin tidak akan merasa kapan mereka itu akan dibangkitkan. Karena yang memiliki ilmu tentang perkara ghaib, kunci-kunci perkara ghaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang harus betul-betul kita yakini. Jadi tidak ada yang tahu dari kalangan manusia, meskipun itu para nabi, meskipun itu para rasul, meskipun para wali, orang-orang soleh dan seterusnya, tidak ada siapapun di antara mereka yang tahu tentang perkara ghaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahu mereka, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu pun sebatas apa yang Allah khabarkan kepada mereka saja, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka saja. Adapun selainnya, maka tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am yang ke-59, Allah juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, dan di sisi Allah ada kunci-kunci perkara ghaib. Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Ia. Apa saja kunci-kunci perkara ghaib itu? Dalam surah Luqman disebutkan bahwasanya kunci-kunci perkara ghaib diantaranya innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya ada ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang akan datang, namun perkaranya ghaib tidak ada siapapun yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Meskipun dengan berbagai macam tanda-tandanya, Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan tanda-tandanya, baik tanda yang sughra maupun tanda yang kubra, dengan semua tanda-tandanya dan semua kemampuan analisa yang dimiliki oleh manusia, mereka semuanya tidak akan ada yang tahu kapan pastinya datang itu hari kiamat. Karena ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmunya. Wa yunazzilul ghaib. Dan di antara kunci perkara ghaib adalah Allah lah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kapan hujan, kapan kering. Tidak akan ada yang tahu kapan jadi hujan dan kapan tidak jadi hujan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Tidak ada satu sangkut pautnya manusia, makhluk manapun, jin dan manusia yang punya barakallahu fikum, yang punya andil dalam penurunan hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menurunkan hujan dan ditugasi hal itu kepada malaikatnya. Itu pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menurunkan hujan manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki hujan tersebut turun. Tidak ada satu manusia pun yang tahu dan tidak ada satu manusia pun yang bisa mengendalikannya. Tidak ada hujan yang turun kemudian manusia bisa menahannya, dan tidak ada hujan yang tertahan kemudian manusia bisa menurunkannya. Sama sekali tidak. Yang mengaku dirinya bisa menurunkan hujan dan bisa menahan hujan, maka ini adalah kadzdzab, pendusta. Pendusta dengan sedusta-dustanya, asyir. Pendusta yang jahat, pendusta yang berusaha mengakui memiliki ilmu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu tentangnya. Qala wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim-rahim para wanita. Manakala wanita mengandung, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terjadi di rahim-rahim mereka. Adapun yang sekarang tampak melalui USG dan seterusnya, itu sudah keluar dari ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah kandungan yang ada di perut para wanita, ilmu ghaib tentangnya keluar dari Allah Subhanahu wa taala manakala Allah mengutus malaikat. Kan disebutkan dalam hadis bahwasanya manakala ada janin di dalam perut ibu itu, maka malaikat akan diutus kepada janin tersebut untuk meniupkan ruhnya, menuliskan kapan ajalnya, menuliskan rezekinya seperti apa. Nah, semenjak itulah urusan terkait dengan ghaibnya janin yang ada di rahim ibu keluar dari kekhususannya Allah Subhanahu wa taala, diketahui malaikat. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, manusia bisa melihat melihat dengan alat-alat yang modern, ya, bisa mengetahui ini laki-laki atau ini perempuan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang tahu ini akan menjadi laki-laki atau perempuan, ini akan menjadi orang yang berbahagia atau orang yang binasa, ini umurnya akan sekian, hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak ada yang tahu, apalagi manusia. Malaikat hanya tahu manakala telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh dan menuliskan beberapa takdir-takdir dalam hidupnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan juga di antara ilmu tentang perkara ghaib, di antara kunci-kunci perkara ghaib adalah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperbuat olehnya besok hari. Ini perkara ghaib. Yang tahu apa yang akan kita lakukan malam ini, besok hari, atau satu pekan berikutnya dan seterusnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya ilmunya. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia akan wafat. Ini juga termasuk ilmu lainnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia memiliki tempat wafatnya masing-masing dan mereka tidak tahu di mana mereka akan wafat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala di mana mereka akan meninggal dunia, di mana mereka akan terlepas dari ikatan yang ada di dunia ini. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk di antara ilmu ghaib yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya adalah ilmu tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi ini tinggal. Ya, itu termasuk ilmu ghaib yang khusus Allah Subhanahu wa taala memilikinya, dan Allah berikan informasi tentangnya, Allah berikan ilmu tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi itu tinggal kepada orang-orang yang ia kehendaki, di antaranya kepada ahli kitab yang memiliki pendapat yang benar dalam masalah ini, begitu pula kepada para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Qala fama akhbara rabbuhu anha ala alsinati rusulihi fa huwa alhaqqul yaqin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka apa yang Allah kabarkan melalui lisan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam itu adalah kebenaran dan itu adalah keyakinan. Alladhi la yushakku fihi, yang tidak boleh kita ragukan. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan sesuatu dalam Al-Qur'an atau mengkhabarkan sesuatu melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasanya ini adalah hak. Ini adalah benar. Ini adalah suatu realita dan kita harus meyakininya seyakin-yakinnya, kita tidak boleh meragukannya. Meskipun itu sifatnya adalah ghaib. Manakala sudah dikhabarkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin. Tentang contohnya asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, ini sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, akan nanti keluar di penghujung akhir dunia, ya, akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Kemudian akan muncul Dajjal. Kemudian Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihi salam. Kemudian di zamannya Isa akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan seterusnya dari perkara-perkara ghaib yang Rasulullah SAW khabarkan dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakininya dan kita harus betul-betul tidak meragukannya. Di antaranya adalah terkait dengan jumlah berapa tahunnya Ashabul Kahfi tinggal. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini Ashabul Kahfi tinggal selama 309 tahun dan kita harus meyakininya seyakin-yakinnya dan kita tidak boleh meragukannya sedikit pun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan absyir bihi wa asmi'. setelah Allah mengkhabarkan bahwasanya ialah yang memiliki ilmu ghaib di langit dan di bumi, maka Allah mengkhabarkan tentang dirinya betapa maha melihatnya Allah dan betapa maha mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah itu Sami', Allah maha mendengar, Allah itu Basir, Allah maha melihat. Dan meskipun Allah memiliki pendengaran dan penglihatan, namun pendengaran dan penglihatannya Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau penglihatan dan pendengarannya makhluk sangat-sangat terbatas, adapun penglihatan dan pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya dan penglihatannya itu tuhitu bil masmu'at wal mubsarat, meliputi semua hal yang bisa didengar dan meliputi semua hal yang bisa dilihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan dengan keras dan apa yang kita ucapkan dengan lirih, bahkan suara yang tidak bisa didengar oleh kita yang ada pada diri kita, Allah bisa mendengar. Apa itu suara yang tidak bisa kita dengar padahal itu ada pada diri kita? Ya, adalah suara hati. Tatkala kita mengucapkan sesuatu dalam hati, itu pada hakikatnya adalah suara dan kita tidak bisa mendengarnya. Yang mendengarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakannya, kita bisa membayangkannya, tapi kita tidak bisa mendengarnya. Sedangkan Allah itu maha mendengar semuanya. Sampai perkara yang ada pada diri kita yang kita tidak bisa mendengarnya dengan telinga kita, Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendengarnya. Begitu pula penglihatannya Allah itu mencakup dan meliputi semua yang bisa dilihat. Adapun penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, ya, yang menjadi gerak-geri hamba-hambanya. Bahkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon melainkan Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Allah mengilmuinya, Allah melihatnya. Kapan, ya, kapan daun tersebut jatuh, di mana dan berapa, itu Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana jatuhnya daun tersebut. Itu menandakan bagaimana ikhwati fillah rahimakumullah, luar biasa dan maha sempurnanya penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan tentang dirinya, absir bihi wasmi, betapa mendengarnya Allah dan betapa melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Allah melindungi ashabul kahfi di dalam gua, Allah melindungi mereka dengan penglihatannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dengan pendengarannya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka dengan penjagaan yang sangat-sangat sempurna. Dan Allah mengatakan, ma lahum min dunihi min wali, tidak ada satu pelindung pun untuk ashabul kahfi tatkala mereka tertidur kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada satu makhluk pun yang melindungi mereka, hanya sang khaliq, sang penciptalah yang melindungi mereka dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan dengan kesempurnaan penjagaannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, adapun penggalan ayat terakhir, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada yang berserikat seorang pun dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ini insyaallah akan kita bahas tafsirnya dan penjelasan terkait dengannya. Bagaimana hukum Allah itu, hukum apa saja yang tidak ada seorang pun ikut campur dan punya andil di dalamnya, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan. Amin Allahumma amin wa laqabi bihadzal qadar. Wafakallahu al-jami' lima yuhibu wa yarda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu wa rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.